Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di pembahasan pada malam hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan seputar hukum air sisa dari mandi taharahnya seorang pria ataukah seorang wanita. Dan dalam bab ini kemarin telah kita sebutkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini memiliki beberapa pembahasan. Ada masalah yang padanya ada khilaf dan ada masalah yang padanya tidak ada khilaf di antara para ulama, dilihat dari sisi hukum memanfaatkan sisa air dari mandi janabahnya seorang wanita dan seorang pria. Kemarin kita sebutkan Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan beberapa keadaan yang tidak ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah ishtirakur rijal wan nisa fil iqtisal min ina'in wahid. Apabila ada sekelompok pria, sekelompok wanita yang ia atau mereka mandi di satu bejana. Nah, masing-masing dari mereka mengambil air dari sisa mandi orang yang ada di sampingnya. Beliau menyebutkan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dibolehkannya perkara tersebut. Demikian pula tidak ada khilaf di antara para ulama apabila seorang wanita dia mandi bersama dengan wanita yang lain, yang kedua-duanya sama-sama memanfaatkan air dari mandinya saudaranya di satu bejana, atau seorang pria dia mandi dengan pria yang lain yang masing-masingnya pada satu bejana, satu ember, satu wadah, yang masing-masingnya mengambil air sisa dari orang yang ada di hadapannya. Ini juga tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dibolehkannya. Yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah apabila terjadinya dua kejadian tersebut dalam keadaan terpisah. Ketika seorang wanita dia mandi janabah, kemudian setelahnya sisa air yang dia gunakan dimanfaatkan oleh orang lain, atau seorang pria dia mandi janabah di satu wadah, di satu ember, di satu ina bejana, kemudian sisa airnya dimanfaatkan oleh seorang yang lainnya. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama tentang dibolehkannya dan hukum memanfaatkan air sisa tersebut. Nah, dan sebelum kita membacakan beberapa masalah yang terkait dengan hukum yang tadi kita sebutkan, kita terlebih dahulu membacakan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena pada pembahasan yang sebelumnya seingat ana kita sampai pada hadis Ibnu Abbas yang belum menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas menceritakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi janabah memanfaatkan air sisa dari mandi janabahnya Maimunah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wali ashabi sunan, kita bacakan hadis yang setelahnya. Bagi yang memiliki kitab Bulughul Maram bisa melihat hadis ini. Dan di dalam riwayat ashabu sunan disebutkan dengan lafaz ightasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jufnah. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mandi di jufnah, di wadah yang besar yang berisikan air. Faja'a liyaghtasila minha. Kemudian dalam riwayat tersebut diceritakan ketika salah seorang istri Rasul mandi di wadah yang besar yang berisikan air tersebut, mandi janabah, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ingin mandi dari air di wadah tersebut. Faqalat, maka istri Rasul menyatakan inni kuntu junuban, saya ini seorang yang dalam keadaan junub. Berarti sisa air yang ada di sampingnya adalah air sisa mandi junubnya dirinya radhiyallahu ta'ala anha. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak bisa junub. Sesungguhnya air itu tidak bisa junub. Hadis ini disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah, shahahahu At-Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahumallahu taala. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, tadi kita sebutkan terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait dua hukum. Hukum yang pertama adalah seorang memanfaatkan air sisa dari mandi junubnya seorang pria. Yang kedua, hukum seorang memanfaatkan air sisa dari mandi junubnya seorang wanita. Ini dua masalah yang padanya terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Adapun masalah yang pertama terkait hukum seseorang memanfaatkan air sisa dari mandi janabahnya seorang pria. Naam, dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagian di antara mereka para ahli ilm, sebagian di antara ahli ilm menyebutkan adanya kesepakatan di antara mereka para ulama tentang bolehnya. Ini didukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan al-ittifaq ala jawazi wudu'il mar'ah bifadli rajul. Beliau menyebutkan adanya kesepakatan di antara para ulama bolehnya seorang wanita untuk dia memanfaatkan air sisa dari mandinya seorang pria. Naam. Di antara para ulama yang menyebutkan adanya ijma' di antara ahli ilm terkait masalah ini, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Naam. Dan sebagian di antara para ulama menyebutkan padanya ada khilaf. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan tatkala menukilkan adanya sebagian di antara ahli ilm yang menyebutkan adanya ijma' tentang bolehnya seseorang memanfaatkan air sisa dari mandi junubnya seorang pria, beliau menyebutkan fihi nazar, padanya ada sesuatu yang butuh diperhatikan, butuh dilihat. Waqad azbat al-khilafu fihi at-Tahawi rahimahullah, beliau menyebutkan sungguh al-imam at-Tahawi rahimahullah menyebutkan padanya ada khilaf, padanya ada khilaf terkait hukum memanfaatkan sisa dari air mandi junubnya seorang pria. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissab, yang demikian dibolehkan. Kalau semisal demikian adalah termasuk dalam masalah khilafiyah, maka penjelasan dari al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, demikian pula al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dibawakan ke perkataan jumhur dari kalangan mereka para al-ulama. Naam. Kemudian yang kedua, hukum memanfaatkan air sisa dari mandi junubnya seorang wanita. Semisal suami istri, istrinya mandi junub di baskom yang besar atau tempat air yang besar yang dia menampung air di wadah tersebut. Kemudian sisa airnya dimanfaatkan oleh suaminya untuk mandi janabah. Nah, ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Dalam masalah ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Padanya ada dua masalah yang ingin kita sebutkan. Masalah yang pertama adalah Hukum air tersebut, artinya hukum air sisa dari mandi junubnya seorang wanita. Ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya airnya tahir walaisa bitahur. Airnya dikatakan air yang suci namun tidak mensucikan. Ini masalah ini hanya terdapat pada pembahasan sisa air dari mandi junubnya seorang wanita. Masalah ini sekali lagi hanya didiskusikan di antara mereka para ulama terkait hukum memanfaatkan sisa air dari mandi junubnya seorang wanita. Adapun dalam masalah yang pertama yang tadi kita sebutkan terkait sisa air dari mandi junubnya seorang pria, sebagian di antara ahli ilmu menyebutkan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang bolehnya. Nah, sehingga tidak ada khilaf terkait masalah yang tadi kita sebutkan. Dan pendapat yang menyebutkan bahwasanya air tersebut itu tahir, laisa bitahur, suci saja dan tidak bisa mensucikan, adalah pendapat dari sebagian riwayat mazhab al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Teriwayatkan pada sebagian mazhab Hanabilah menyebutkan hukum air tersebut itu tahir, walaisa bitahur, suci saja namun tidak bisa mensucikan. Sehingga apabila hukumnya suci tidak bisa mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi janabah. Nah, sebagaimana air-air suci layaknya air suci yang lain yang tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas baik kecil atau besar. Pendapat yang kedua yang menghukumi bahwasanya air tersebut adalah air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Dan ini mazhab dari Al-Hanafiyah. Demikian pula Al-Malikiyah, Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Syafi'iyah, mazhab dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan salah satu riwayat dari mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Naam. Alasan mereka, karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya air itu berubah menjadi najis atau berubah menjadi sesuatu yang suci dan tidak mensucikan. Sehingga asal hukum air berdasarkan kaidah yang kemarin telah kita sebutkan, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai, air itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuatnya menjadi najis, terkecuali sekali lagi apabila ada sesuatu yang najis yang masuk ke air tersebut kemudian merubah asal dari sifat air atau rasanya atau baunya atau warnanya. Nah, dan ini mazhab jumhur dari kalangan mereka para al-ulama. Kemudian mereka juga berdalil dengan dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang kisah mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sisa air dari mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan sabda Rasul, innal ma'a la yujnib, air itu tidak bisa menjadi junub. Nah, disebabkan karena mandi junubnya seseorang dengan air tersebut. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwasanya asal hukum air dikembalikan ke asalnya, yaitu tahir dan mutahir, suci dan mensucikan. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya air tersebut dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan, akan tetapi air tersebut hanya sebatas bisa mensucikan untuk menghilangkan najis dan tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Karena tahur itu kan ada dua. Yang pertama untuk mengangkat hadas, baik azhar atau akbar, hadas kecil atau hadas besar seperti mandi janabah. Atau yang kedua, izalatul khabas, menghilangkan najis yang menempel di badan atau pakaian seseorang. Sehingga pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwasanya air ini tahur, tapi hanya bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Adapun untuk mengangkat hadas, ini tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Dan ini adalah mazhab yang masyhur. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab, berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang tadi kita sebutkan, innal ma'a la yujnib, dan Rasul mandi dengan mandi dari sisa air mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini sebagai dalil kuatnya mazhab jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Yani air tersebut dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan, bukan tahir, bukan pula tahur berdasarkan makna yang tadi kita sebutkan, hanya mengangkat, menghilangkan najis, tidak bisa mengangkat hadas. Nah, kemudian masalah yang kedua di bawah dari masalah yang tadi kita sebutkan, adalah hukum seseorang berwudu atau mandi dari sisa air mandinya seorang wanita. Hukum seseorang berwudu dari air sisa mandinya sang wanita tersebut. Kalau yang pertama tadi kita sebutkan asal hukum airnya. Yang kedua sekarang adalah apa hukumnya berwudu dengan air tersebut. Apa hukumnya berwudu dengan air tersebut. Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan haram. Haramnya seseorang berwudu dari air sisa wudunya, air sisa mandinya seorang wanita. Nah, pendapat yang pertama menyebutkan haramnya perbuatan tersebut, tidak menyinggung sekali lagi tahur atau tidaknya. Nah, dan ini adalah pendapat dari Sa'id Ibn al-Musayyib Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Demikian pula salah satu riwayat dari pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan dirajikan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menukilkan ini juga pendapat sebagian di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah ibni Sarjas radhiyallahu taala anhu, dan Juwairiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, dan Al-Hakam ibni Amr. Ini di antara sahabat Rasul yang teriwayatkan tidak membolehkannya seorang untuk berwudu dari sisa air mandi junubnya seorang wanita. Nah, mereka berdalil dengan salah satu riwayat hadis dari Al-Hakam Ibn Amr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawadda' ar-rajulu min fadli wudu'il mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berwudu dari sisa wudunya seorang wanita, masuk pula di dalamnya sisa dari mandi junub. Sehingga larangan di dalam hadis ini berdasarkan pendapat yang pertama dibawakan ke makna tahrim, makna haramnya perbuatan tersebut. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya hukum seseorang berwudu dari sisa air wudu atau mandi junubnya seorang wanita ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan di antara mereka para ahli ilm. Ini adalah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat yang ternukilkan dari pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang dirajihkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka berdalil dengan riwayat hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli Maimunah. Beliau mandi dari sisa air mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Nah, demikian pula hadis dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak bisa junub. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ingin berwudu dari sisa air mandinya sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri beliau mengatakan saya junub, maka Rasul menyatakan innal ma'a la yujnib. Dan ini riwayat yang secara jelas menguatkan pendapat jumhur di kalangan mereka para al-ulama. Dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Naam. Dan sebagian di antara mereka para ulama, sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan masalah khilaf di antara ahli ilm terkait hukum sisa air dari mandi junubnya seorang wanita adalah apabila sang wanita tersebut ia mandi junub dalam keadaan sendirian. Dalam keadaan sendirian. Nah, menunjukkan sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan kalau misal wanita ini tidak dalam keadaan sendirian, ini sepakat para ulama tentang dibolehkannya. Semisal kalau semisal ia mandi junub bersama dengan suaminya, atau ia mandi junub bersama dengan wanita yang lain. Nah, ini dibolehkan berdasarkan riwayat dan penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah yang tadi kita sebutkan. Kemudian mereka berselisih tentang makna khalat bihil mar'ah apabila seorang wanita ini bersendirian ketika mandi junub. Naam. Sebagian menyebutkan maksudnya adalah tidak ada yang menyaksikannya. Kalau semisal ada orang lain yang menyaksikannya, maka hukum memanfaatkan air tersebut itu dibolehkan. Tidak termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, makna yang pertama adalah antakhluwa bihi an musyahadati mumayyiz. Maksudnya sebagian pendapat menyebutkan wanita ini dia mandi dalam keadaan tidak ada yang menyaksikannya seorang yang mumayyiz. Kalau misal ternyata ia mandi dalam keadaan disaksikan oleh seorang yang mumayyiz, maka airnya ini suci dan mensucikan. Naam. Dan sebagian menyebutkan maksudnya adalah dia bersendirian, dalam arti kata tidak ada seorang pun yang mandi bersamanya. Tidak ada seorang pun yang mandi bersamanya. Naam. Sehingga dengan pendapat ini mereka berdalil dengan kisah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan lafaz kilana junubun, masing-masing kita dalam keadaan junub, atau hadis Rasul wal yaghtarifa jami'an, hendaklah keduanya saling mandi, jangan mandi sendirian, tapi hendaklah keduanya saling mandi dari air tersebut. Sehingga riwayat-riwayat ini sebagai dalil sebagian antara ahli ilm yang menyebutkan kalaulah semisal sang wanita ini mandi junub bersama dengan seorang yang selainnya, dalam hal ini suaminya, maka tidak terkena hukum hadis tersebut. Nah, sehingga dipersyaratkan ia sendirian. Wallahu a'lamu bishawab, dan yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama bahwasanya sisa air mandi junubnya seorang wanita itu tahir dan mutahir, suci dan mensucikan, berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yujnib, dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum, sucinya bejana atau wadah tempat air salah seorang di antara kalian, idza walagha fihi al-kalbu, apabila ada seekor anjing yang menjilat di air tersebut, ayaghtasilahu sab' marat, agar hendaklah dia menyucinya sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab, salah satu dari ketujuh cucian tersebut dicampur dengan tanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara mensucikan bejana tempat air salah seorang di antara kita berdasarkan makna hadis ini, apabila ada seekor anjing yang ia walagha, kata walagha maknanya adalah seekor anjing yang dia mengulurkan lidahnya kemudian menggerak-gerakannya di air, kemudian menggerak-gerakannya di air, itu makna dari walagha. Naam, berarti dipersyaratkan wadahnya berisikan air dan anjing tersebut menjulurkan lidahnya kemudian menggerak-gerakannya di air tersebut, yakni meminumnya. Yakni maksudnya adalah meminumnya, karena cara minum anjing demikian. Adapun kalau misal bejana tersebut kosong, tidak berisikan air, tidak berisikan air, kemudian anjing ini menjulurkan lidahnya kemudian menjilat-jilat bejana tersebut, itu secara bahasa Arab artinya lahasa, lahsan. Ia menjilat, bukan walagha. Kalau walagha, dia menjulurkan air, menjulurkan lidahnya, anjing ini menjulurkan lidahnya kemudian menggerak-gerakannya di air yang ada di bejana tersebut. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menyucinya sebanyak 7 kali, kemudian pada salah satu dari cucian tersebut Rasul memerintahkan kita untuk mencampurnya dengan tanah, sehingga air dicampur dengan tanah digunakan untuk menyuci bejana tersebut. Akhrajahu Muslim, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa fil lafdhin lahu, di dalam lafaz yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, disebutkan dengan lafaz fal yuriqhu, maka hendaklah dia membuang air. Fal yuriqhu, dia buang airnya, kemudian setelah dia buang airnya disebutkan dalam riwayat ini, thumma yaghsilhu sab'a marrat, setelah dia buang air tersebut baru dia cuci sebanyak 7 kali cuci. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat ini fal yurikhu, dia buang air, dia tumpahkan airnya kemudian dia cuci bejananya sebanyak 7 kali. Dalam lafaz yang lainnya, wali Tirmizi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukhrahunna au ulahunna, boleh kalian campur air dengan debu di pertamanya dari ketujuh cucian tersebut, au di akhirnya dari ketujuh cucian tersebut, au ulahunna, ataukah di yang pertamanya, itu diperbolehkan. Sehingga pertama air dicampur dengan tanah, kemudian kita cuci bejana tersebut dengan air yang sudah tercampur dengan tanah tersebut. Setelah itu dibersihkan, dicuci dengan 6 kali cucian yang hanya menggunakan air tanpa ada campuran tanah di dalamnya. Ini kalau semisal kita mau mencampur air ini dengan tanah di bagian cucian pertamanya. Ataukah boleh pula kita mencampurnya di cucian yang terakhir, di cucian yang terakhir. Ini dibolehkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhrahunna au ulahunna, baik kalian mencampurnya di kali cucian yang pertama ataukah di akhirnya. Hadis ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang padanya terdapat sekian masalah-masalah yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Hadis ini dijadikan sebagai dalil yang dengannya mereka para ulama berselisih dalam beberapa masalah yang banyak. Yang pertama terkait hukum anjing. Apakah anjing itu najis secara keseluruhan, ataukah yang najis itu hanya liurnya saja, bulunya tidak, dagingnya tidak. Ini juga diperselisihkan oleh mereka para ulama. Nah, demikian pula masalah yang setelahnya adalah air dari sisa jilatan anjing tersebut, apakah airnya suci ataukah najis. Ini juga diperselisihkan oleh mereka para ulama dari sisi tata caranya dan dari sisi perintah Rasul, apakah perintahnya itu ta'abbudi ataukah tidak. Itu juga diperselisihkan oleh mereka para ulama. Naam. Dan pada masing-masing khilaf tersebut itu terjadi pembahasan yang panjang karena masing-masing menyertakan beberapa dalil-dalil yang menguatkan pendapatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sebagai gambaran mungkin yang bisa saya sampaikan, adapun pembahasan atau keterangan lebih lanjut terkait khilaf dalam beberapa masalah yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan menyampaikannya pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.